Sugiharto sudah dibawain buat anak semua yang ada di sini. Saya minta aplaus yang meriah dulu mana dong buat Jumbal.